Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita terus belajar, bertumbuh dalam keutuhan. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kemudian, Kisah Rasul pasal 27. Kisah pasal 27 ayat 20 sampai 25, demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesusahan ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Sebelum kita lanjut memikirkan bagian ini, saudara, kita akan lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan, untuk waktu indah boleh merenungkan firman-Mu, supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran yang utuh, tak gonjang oleh zaman ini, tapi tetap teguh di pergolakan hidup ini. Kami serahkan hidup kami, Tuhan yang tolong tuntun pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, bagaimana ungkapan Paulus yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8? Dalam segala hal kami ditindas, ya, dan kami kemudian tidak terjepit, habis akal, tetapi kemudian juga tidak putus asa. Bagaimana mungkin ada orang ditindas, tetapi tidak terjepit? Bagaimana orang habis akal, tetapi tidak putus asa? Ini menjadi pemikiran serius. Pertama, bahwa kemudian kita melihat ada realita hidup. Orang Kristen akan berkelahi di dalam hidup sehari-hari. Penting, hidup tidak mulus. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa kami ditindas namun tidak terjepit, perhatikan di situ. Bagaimana keunggulan di dalam pemikiran Paulus itu hidup? Tertindas, iya, tapi tidak terjepit. Tetapi bagaimana juga dia mengatakan habis akal tidak putus asa. Nah, jadi bagian-bagian inilah yang kemudian kita lihat. Bagaimana di dalam situasi yang tidak sederhana, orang-orang Kristen mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Tetapi mereka tetap eksis dan berkelahi di tengah pergumulan zaman. Jadi hidup tidak selalu seperti yang kau duga. Karena itu jangan terjebak dalam alur pikir. Hidup ini satu nada. Hidup ini mulus saja. No. Hidup ini ada dalam aneka nada, saudara. Dan tahukah engkau keindahan sebuah musik? Kalau aneka nada itu dimainkan, lalu saling mengkompos dirinya dan terisi dalam susunan yang luar biasa, jadilah dia lagu indah. Tapi kalau nada itu tidak rela berbeda, nada itu tidak mau ada pada tempatnya, masing-masing mau berdiri sendiri, maka lagu bukan apa-apa. Kalau hidup Anda hanya mau mulus saja dan diajarkan hidup ini mulus terus, saudara, itu menyedihkan dan bukan menyenangkan. karena kau tidak akan merasakan pergumulan dan kau tidak akan tahu kenikmatan. Kau tidak akan merasakan keterikatan, tapi kau tidak tahu apa kebebasan. Oleh karena itulah, perkelahian pertandingan dalam hidup, bagaimana hidup benar menjadi warna dalam keseharian kita. Saudara-saudara, apa yang digambarkan Paulus ketika mengalami kesulitan dalam kehidupan? Ia mengatakan apa? Bahwa ketika dia akan dibawa berlayar ke Roma, lalu kapal berangkat. Saudara-saudara, ketika Paulus harus berangkat ke Roma menghadap penguasa Kaisar, dikatakan bagaimana kemudian angin badai terus-menerus menghantam seluruh kapal itu. Sehingga mereka terhempas, terbuang, dan tidak berdaya. Rupa-rupanya Paulus berkata, pada waktu masih di kereta, Paulus sudah bilang rupanya jangan teruskan berangkat, ini bisa menjadi tidak menyenangkan. Iya, saudara-saudara, Paulus bukan orang bodoh, Paulus orang pintar. Ia bisa membaca, melihat, dan sebagai seorang rohaniawan, dia rupanya tahu ada hal yang tidak akan beres, ada kepekaan pada dirinya. Yang menarik, semua orang tetap mau jalan, karena pasti akan mengejar waktu. Kalau tunda lagi mau pergi berapa lama? Itu biasa bagi seorang pelaut untuk mengambil resiko. Hanya saja mereka tidak menduga memang bahwa apa yang terjadi di dalam badai yang cukup luar biasa menghantam kapal karena terus-menerus. Dahsyat begitu ya, dikatakan badai itu. Sehingga kemudian terhempaslah mereka. Tetapi menarik juga ketika Paulus mengatakan apa? Namun demikian, kalian jangan takut. Karena Allah akan melindungi kita semua. Tidak akan ada yang binasa kecuali kapal ini. Ini menarik ya. Artinya apa? Pertama, Paulus bilang jangan pergi. Tetapi tetap pergi. Lalu pergi. Lalu celaka. Kapalnya bakal hancur. Tapi Paulus bilang jangan takut. Kamu tidak akan ada satu pun yang binasa kecuali kapal ini. Lah, kalau Paulus bilang jangan pergi, mereka bilang pergi, mestinya mereka orang jahat dong. Tidak dengar Paulus. Bandel kan gitu ya. Tapi ternyata Paulus tidak apa-apa, mereka juga tidak apa-apa. Artinya nasibnya sama saja. Artinya situasinya sama saja. Sama-sama terhempas. Kalau begitu, apa benefitnya Paulus? Tahu. Kalau tahu akhirnya Tuhan juga beritahu lagi pada Paulus. Bahwa hanya kapal itu yang hancur. Tapi yang lain tidak akan apa-apa. Apa benefitnya? Apa untungnya? Apa lebihnya? Kan tidak ada. Nah, oleh karena itu di dalam bagian seperti ini menjadi pembelajaran serius kita. Kalau tidak ada lebihnya, lalu buat apa? Itu sangat menyedihkan, bukan? Buat apa? Itu tidak bernilai, bukan? Karena itulah apa yang dikatakan di situ. Bagaimana Tuhan menyatakan kepada Paulus, bagaimana Tuhan menyertai Paulus dan ada janji tidak akan binasa. Tetapi ternyata mereka terhempas sama-sama. Oleh karena itu di dalam janji Allah, pemeliharaan Allah, jangan pernah berpikir semua mulus saja di kelemahanmu, di kekuranganmu. Rencana Allah tidak akan gagal. Di kehebatanmu, di keunggulanmu, tidak berarti rencana Allah jadi sukses. Rencana Allah sukses pada dirinya, rencana Allah sukses pada kedaulatannya. Apa yang dia mau jadi, maka jadi. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita sadari, saudara-saudara. Sehingga hidup mengikut Tuhan bukan soal hidup seunggul dan sehebat apa kita. Tapi tentang Tuhan yang bermurah hati itu. Saya selalu suka mengatakan, kalau kita hidup benar, kita hidup baik, sudah semestinya. Tidak perlu bangga untuk itu. Tapi kalau kita hidup jahat, hidup tidak benar, susahlah. Karena itu sudah semestinya. Karena itu pertandingan kita bagaimana menjadi benar, bagaimana menjadi baik. Maka Paulus melihat pengharapan kepada Allah yang luar biasa. Jadi bagian pertama kita sudah belajar. Tidak ada orang Kristen tanpa masalah. Salah kalau berkata hidup kita tidak akan ada masalah. Salah kalau berkata hidup ini selalu mulus. Salah kalau berkata hidup kita akan terus jalan. Naik. Bahagia. No. Pahamilah bagaimana hidup akan ada pasang surutnya. Dihajar, tetapi di dalam hajaran itu pun ada bahagia. Sehingga bahagia jangan didefinisikan senang, pleasure begitu ya. Mendapatkan sesuatu kenyamanan pada diri kita. Kebahagiaan harus dipahami sebagai ketaatan kepada kehendak Allah. Bahkan ketika kita di penjara. Oleh karena itu gambaran yang kita sudah lihat, saudara-saudara yang kekasih. Aspek kedua yang kita perlu belajar di dalam bagian ini. Bagaimana kemudian kita menghadapi segala sesuatu. Tetapi kemudian kita tetap tegar di hadapan Tuhan kita. Sehingga jangan kemudian kita lumpuh dan rubuh dalam perkelahian kita. Tapi berkelahi dan bertanding dalam hidup kita. Untuk memenangkan pertempuran kita. Maka menanglah, berkelahilah. Ini hidup yang penting. Jalanilah. Dan jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini harus menjadi pergumulan kita di kehidupan kita. Camkan itu, jangan pernah lengah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, akal ini boleh habis, tetapi asa tidak. Apa yang dikatakan Paulus di dalam pemahaman pembelajaran itu menyaring. Karena seringkali sudah gak tahu lagi mau bikin apa. Jangan jalan-jalan. Kapal pecah. Sudah kapal pecah, oke, kita selamat. Terus mau bikin apa ini? Mau bagaimana ini? Bagi orang yang lain tentu itu sudah jadi malapetaka. Karena kapal sudah tandas. Mau kemana lagi? Tapi asa tidak boleh putus. Hidup harus dijalani. Saudara-saudara, ada banyak orang sakit. Lalu dokter bilang, maaf. Gak ada harapan lagi. Anda tinggal tunggu waktu mungkin bulan atau bahkan mungkin minggu. Saudara-saudara, apalagi yang mau dikelola oleh akal. Segala usaha sudah dikerjakan. Segala jenis pengobatan yang diketahui sudah dicoba. Segala obat yang ada sudah. Bahkan dari negara ke negara dalam teori kedokteran. Semua sudah diuber. Tetapi buntu. Kalau begitu, apa kemudian Anda harus stres? Anda harus marah, kecewa dalam hidup ini? Jawabannya jelas. Tidak. Loh Pak, udah gak bisa loh. Dokter sudah angkat tangan loh. Ya, akal memang sudah tidak lagi bisa menyelesaikan itu. Itu menjadi problema yang sangat serius. Itu fakta. Tidak boleh mengingkari. Tidak perlu menyangkali. Bahwa itu adalah fakta. Bahwa kita sudah habis akal untuk mengertinya. Bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Ya, namun. Saudara tidak boleh putus asa. Pak, bagaimana suruh tidak boleh? Saya tidak kuat. Iya, mungkin engkau tidak kuat dan aku mengerti itu. Tetapi tahukah engkau Tuhan terlalu kuat untuk menolongmu? Lalu mungkin jawab, iya saya tidak kuat. Oke, saya tahu Tuhan bisa tolong saya. Tapi bagaimana? Itu namanya asa. Itu namanya harap. Karena Tuhan akan menolongmu. Tetapi menarik, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya ambil contoh Stefanus. Sesudah dia diperhadapkan kepada massa karena dianggap menghujat Allah, lalu kemudian orang berteriak kepadanya dan dia berkata kalimat luar biasa, aku melihat anak Allah di surga mulia berdiri di samping kanan Bapa. Maka massa marah, lempar batu, dia dirajam. Tidak ada jalan keluar, tidak ada. Ada usaha yang memungkinkan lolos, tidak. Lalu apa yang dikatakannya? Kebenaran. Masuk akal kah? Bicara apa akal? Kalau bicara bebas, ya tentu gak masuk akal. Tapi bagaimana atau cara apa yang mau diambilnya? Bahwa dia bisa bebas? Gak ada. Lah waktu dia ngomong bukannya mencari penyakit. Bisa iya, kalau itu terjemahan Anda. Tapi yang jelas memang orang sudah marah pada dia. Lalu kenapa dia cetuskan begitu? Itu keyakinan imannya. Karena dia percaya, Tuhan jaga dia. Tapi kan lihat akibatnya, mati kan? Iya, emang kenapa kalau mati? Itu pun pertolongan Tuhan. Nah inilah yang mesti dimengerti. Karena Stefanus mati dalam kebahagiaan yang penuh. Dia melihat kemuliaan Allah itu. Stefanus mati dalam kehormatan yang luar biasa. Dia menikmati anugerah itu. Stefanus memang mati. Tetapi harapnya tidak pernah berhenti. Stefanus memang mati. Tapi harapnya tidak pernah usai. Asa itu selalu tersedia. Ujung pertolongan Tuhan. Bagi Stefanus adalah kematian. Ia bahagia mati sebagai martir. Ia bahagia mati sebagai orang terhormat. Ia bahagia, ia mati tapi tidak bercelah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Inilah yang mestinya kita gumuli dalam hidup kita. Inilah yang mestinya kita berkelahi dengan zaman ini dalam hidup kita. Menerobos seluruh kesulitan kehidupan. Menggapai asa yang tak tersentuh oleh banyak orang. Membangun asa yang di tempat lain sudah rubuh semuanya. Karena biasanya asa ada kalau akal ada. Masih ada peluang, masih ada harapan. Kita belum ini, kita coba. Moga-moga berhasil. Itu usaha manusia. Tidak ada yang salah dengan itu. Nah kalau manusia saja sudah berusaha sedemikian kuat, coba mencari. Lebih lagi ekstranya orang Kristen sebagai orang percaya. Ekstra anak Tuhan adalah berharap. Sudah gak masuk akal loh. Sudah gak terdetek loh. Iya. Tapi orang yang berharap, mereka menemukan kekuatan itu. Ketika akal tidak lagi mampu berpikir di situ. Maka hal yang ketiga berlanjut secara paradoks. Sudah. Ketika orang putus asa, hilang akal. Ketika orang sudah tidak bisa mikir, habis semuanya. Biasanya asa hilang ya, asanya putus. Tapi orang percaya ketika kemudian dia down. Habis akal. Saat yang bersamaan dia up, harapnya. Maka habis akalnya, naik harapnya. Itu berlanjut paradok. Maka di mana di kelemahanku nyatalah kekuatanmu, itu kata Paulus. Maka di dalam dropku, disitulah aku terbangun. Di hilang akalku, disitulah aku berharap kepada Tuhan. Siapkah saudara bertanding dan bertaruh? Karena itulah keunikan, keunggulan hidup orang percaya adalah kekuatannya menghadapi tiap peristiwa dan tidak pernah menyerah. Bagaimana dia berkelahi dengan segala cara. Bagaimana dia menghajar segala sesuatu dan mempertaruhkannya. Ia melanjutkan dari satu pertempuran ke pertempuran yang lainnya. Tidak pernah berhenti. Harusnya inilah yang kita lakoni dalam hidup kita sebagai orang percaya. Inilah yang mestinya kita jalani dalam hari-hari kita. Supaya kita bisa mengerjakan, menggarap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pikirkanlah itu saudara-saudaraku yang kekasih. Camkan itu, renungkan itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Boleh habis akal. Tapi jangan putus asa. Karena akal adalah milik diri yang limited, yang terbatas. Tapi asa adalah pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Di sini terjadi yang saya bilang paradoks tadi. Sudah gak sanggup mikir, sudah hilang akal. Bagaimana mau berharap? Iya, dihilang akalmu terbatas. Saya bilang hilang akal bukan gila ya. Tapi sudah gak tahu lagi mau mikir apa. Di situ Tuhan kerja. Karena penyerahan menjadi mendalam. Alangkah indahnya hidup tiap anak Tuhan. Kalau saja hidup dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, akal kita memang punya limit. Ada titik di mana dia tidak sanggup lagi berpikir. Akal kita punya limit. Di mana ada titik di mana dia buntu dan tidak lagi bisa menerobos. Tapi, sekaligus ingatlah, asa yang kuat selalu punya harap yang hebat dan tidak pernah berhenti. Terus bergulir, mengukir karya demi karya dalam hidup ini. Saudara-saudara, di pengalaman perjalanan kehidupan beriman saya, jujur juga harus dikatakan, ketika kita melayani, ada banyak hal yang kemudian kita mengalami kesulitan dalam hidup. Saya ingat betul, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita yang di Kalimantan, pelayanan untuk buat sekolah. Kita coba memikirkan SD, SMP, SMA, bikin yang terbaik untuk semuanya. Ide mah gampang. Menggambar bangunan yang mau dibangun, gampang. Ada arsiteknya. Menghitung yang mau dibangun, gampang. Ada orang sipilnya. Tetapi ketika mau membangun apa yang sudah direncanakan, mulai tidak gampang. Karena tidak ada uangnya. Lalu uang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Rencana maunya tidak boleh berhenti, maka saya putuskan, Satu tahun kalau perlu cukup satu kelas kita bangun. Ya, lalu nanti tumbuh ini kelas tambah terus tambah. Tetapi saya selalu percaya ada jalan Tuhan yang luar biasa. Maka itu yang bisa kita pikirkan. Tapi kemudian pada waktu berjalan, akhirnya ada peluang untuk menciptakan semua. Karena ada yang mengirimkan uang untuk membantu. Tapi ternyata tengah jalan tidak cukup jumlahnya. Kita kesulitan. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana. Saya sudah siap-siap untuk menjual mobil yang harganya juga tidak terlalu seberapa, saudara. Dan kalau saya jual, saya tidak punya mobil dan ada kendaraan. Tetapi saya percaya. Tidak ada yang salah di sana. Saya tidak punya ide lagi melakukan apapun. Ya kecuali ya sudah ini jual. Tapi saya selalu percaya. Tuhan akan menolong dengan cara dia. Ya, mobil sudah siap-siap mau dijual. Luar biasa. Tetapi kemudian akhirnya mobil tidak dijual, ada orang bantu lagi. Dan selalu orang mau bantu, itu unik setengah mati. Karena ketika dia mau membantu kita, sebetulnya itu tidak ada di list kita. Segala sesuatu terjadi begitu indah. Maka, kalau saya mundur lagi, saya bisa menceritakan uang ini datang dari mana. Saya bisa menceritakan bagaimana orang ini kasih uang karena ketemu saya, lalu dia ambil bagian. Tapi kalau saudara ceritakan kenapa saya bisa ketemu dia, lalu kenapa dia tertarik, saya tidak bisa ngomong, saya nggak tahu. Hanya saya tahu itu Tuhan yang kerjakan. Maka akalku buntu ketika memikirkan sesuatu. Tapi apa yang dibuntu itu jauh sebelumnya Tuhan sudah melihat itu. Dibiarkannya aku menghadapi kebuntuan. Diujinya asaku. Dan aku tidak berhenti menaruh asa pada dia. Harap. Dan memang itu yang dia mau. Supaya aku pun belajar. Perhitunganku sangat terbatas. Tapi pertolongan dia luar biasa. Tidak ada batas. Itu terserah kepada kedaulatan, kerelaan kehendaknya. Karena itu ayo kita pikirkan hidup kita. Bagaimana kita melakoni, bagaimana kita menjalani. Supaya sungguh semuanya kita jalankan dalam terang firman yang sesuai kehendak Tuhan. Supaya kemudian hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita menjadi gairah yang luar biasa. Hidup kita menjadi gambaran di dalam kesungguhan perkelahian iman kita. Jadi, akalmu boleh buntu. Iya, dan memang bisa. Tapi asamu jangan berhenti. Tapi bagaimana aku mau berharap, Pak? Ini kan sudah gini. Udah masuk akal semuanya. Selalu kecenderungan orang habis akal, hilang akal, buntu akal, marah dan kecewa. Tetapi tidak dengan anak-anak Tuhan. Mereka menerobos, mereka menciptakan peluang, mereka menciptakan kemenangan. Itulah yang semestinya. Karena itulah pikirkan, karena itulah lakukan, karena itulah jalani. Supaya hidup kita hidup yang berkemenangan. Nah, jadi jangan berhenti menaruh harap pada Tuhan. Jangan berhenti berjalan di jalan Tuhan. Jangan berhenti. Supaya kau bisa melihat betapa ajaibnya karya Tuhan dalam hidup ini. Betapa luar biasanya yang dikerjakannya. Dan betapa kita mempunyai sejuta peluang yang datang karena dia ciptakan. Oleh karena itu jangan berhenti di pertimbangan akal. Dan yang terakhir dari bagian ini, saudara-saudara. Bagaimana kita mulai memikirkan kebenaran yang kita lakoni dalam keseharian kita. Sehingga warna-warni seluruh kehidupan kita mengalami benturan-benturan yang luar biasa. Tetapi itu adalah proses penggodokan oleh Allah untuk membentuk kita menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Saudara lagi punya persoalan? Akalmu sudah tidak tahu lagi mau pikirkan apa. Disitulah iman menghidupkan asa. Dan asa itu terus bertumbuh. Lalu melihat dan terkejut. Betapa luar biasanya pertolongan Allah kepada kita. Pujilah dia. Terpujilah Allah sumber berkat itu. Terpujilah Allah yang luar biasa itu. Allah yang besar itu. Pemilik segala bahasa itu. Allah yang besar itu. Yang semua bangsa takluk kepadanya. Saudara-saudara, segala bahasa biarlah memuliakan dia yang menumbuhkan asa di kehilangan akal kita. Tak mampu, tapi tak kalah. habis akal, tapi tak putus asa. Selalu ada pengharapan tersisa, yang tampak makin hari makin nyata. Bahkan akhirnya kita mengerti, itu yang terbaik dalam hidup ini. Tujuan kapal Paulus adalah mau langsung ke Roma. Tidak ada rencana untuk terhempas, tetapi kejadian terhempas tidak membuat mereka menjadi malapetaka, karena Tuhan selalu menolong, memimpin. Oleh karena itulah keterdamparan itu ternyata membawa mereka ke sebuah pulau. Dan bagaimana kemudian di pulau itu, Paulus justru menjalankan tugas yang luar biasa. Bagaimana mereka ada di Malta, dan bagaimana kemudian gubernur di situ, Publius, menyambut menjamu mereka dan mendengar berita luar biasa itu. Sehingga pada waktu itu juga, di pulau Malta orang-orang sakit datang didoakan oleh Paulus dan sembuh. Banyak orang mendengar dan menjadi percaya pada Injil itu. Padahal Paulus sedang berjalan sebagai seorang buron yang tertangkap menuju pengadilan yang berat. Unik ya. Tapi Paulus memerdekakan banyak orang, padahal dia narapidana kan gitu. Orang apa namanya ini terdakwa yang dibawa. Karena itu kalau saudara melihat di sana, tercipta kebingungan. Ini sebenarnya bagaimana sih? Yang menemani Paulus timnya itu adalah prajurit yang nangkap dia. Bikin bingung enggak? Tetapi itulah Paulus. Karena dia tidak terjebak pada fenomena sekedar jadi gini, sekedar jadi gitu, mesti jadi gini, mesti jadi gitu. Ah, ini namanya Tuhan kerja. No, Tuhan kerja dalam segala situasi. Sehingga prajurit yang sebetulnya mengawal dia untuk dibawa ke Roma, malam jadi bagian dari tim pelayanannya. Tapi Paulus tidak melarikan diri hanya karena kapal pecah. Dia tetap ada di sana. Bahkan jadi berkat bagi para prajurit itu. Terdampar, tetap berjalan. Dan bagaimana yang dikerjakannya? Maka dikatakan bagaimana orang-orang di pulau itu sangat menghormati mereka. Dan ketika mereka mau bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Paulus menjadi berkat bagi para prajurit yang menangkap. Nah, saudara pikirkan sendiri. Oleh karena itulah bagaimana kita hidup mestinya. Hidup dalam kesungguhan yang penuh. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Tidak ada yang salah dalam perjalanan hidup ini. Ingat itu, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu membimbing kita. Yang kita perlukan adalah bijaksana menaklukkan diri pada kehendak-Nya. Habis akal, sangat mungkin. Putus asa, jangan terjadi. Habis akal, karena memang terbatas. Tapi asa, pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami menaruh harap penuh kepada-Mu berjalan di jalan. Jika ada tiap saudara di tengah kesulitan, tekanan, himpitan yang luar biasa berat, mereka merasa tak sanggup, biarlah mereka menatap kepada Allah sumber berkat dan berseru sehingga asa harap itu tumbuh, tambah, nyata dalam hidup. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, kembali kita akan bertemu di dimensi iman Kristiani. Tuhan memberkati.